dalam sabdanya ini, yusiku alaikum antada'al umam. Sudah hampir tiba masanya, ini disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Beliau sudah menyampaikan kata kerjanya yusiku an, berarti hampir segera tiba masanya, waktunya seluruh bangsa selain Islam memperebutkan kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana mereka memperebutkan hidangan di meja makan. Jadi betul-betul sibuk mereka ini. Dari timur nyerang Islam, dari barat nyerang Islam, dari utara selatan nyerang Islam. Kayak lagu Wali, ke timur ke barat tapi cari jodoh dia kan. Ini tidak, ini memang memusuhi umat Islam. Sekarang bangsa-bangsa yang di luar Islam, bahkan yang Islam sendiri, kira-kira ada tidak yang memandang umat Islam hari ini seperti Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur oleh seluruh saudaranya yang 10 orang itu, dibiarkan di dalam sendirian, setelah itu keluar diperjualbelikan, kemudian dianggap sebagai anak oleh Zulaikha, besar difitnah lagi, masuk penjara. Begitu disampaikan kepada salah seorang yang masuk penjara, dua orang diantaranya itu lupa menyampaikan kepada raja, nonggok lagi dari penjara sekian tahun. Umat Islam itu sekarang seperti Nabi Yusuf, berjuang sendirian, difitnah sendirian, ditipu sendirian. Yang ngaku muslim banyak, tapi ketika saudaranya difitnah, diam aja, bahkan pura-pura tidak tahu. Karena kita sedang diperebutkan. Ingat, sebelum khilafah Turki Utsmani runtuh tahun 1924, puluhan tahun sebelum itu, Zionis sudah membuat rekayasa akan mendirikan negara, namanya Negara Zionis Israel. Akhirnya berdiri pada tahun 1947. Kemudian tahun 1948, mereka mendeklarasikan hak asasi manusia. Bohong. Tahun 1947, mereka mendirikan negara di negara Islam di Palestina. Tahun 48-nya mereka mendeklarasikan hak asasi manusia. Mencaplok negara orang itu melanggar HAM. Berarti apa boleh bikin? Semua dunia sedang merongrong umat Islam, termasuk kita di masjid ini. Yang betul lah Ustaz, betul. Mana? Enggak nampak, dia pelan-pelan. Dari ekonomi, dari pendidikan, dari hiro, banyak tersebar zina. Ya kan? Alasannya ta'aruf di masjid, tapi dua orang. Yang ketiganya setan, ya kan? Ta'aruf Islami. Ketemu, assalamualaikum ya akhi. Assalamualaikum ya ukhti. Ya, begitu kan? Terakhir setelah itu, apa yang terjadi? Ya terjadilah. Alasannya adalah silaturahim. Kumpul majelis taklim, pulang-pulang taklimnya enggak dibawa, majelisnya rusak. Ini penting. Kemudian seseorang bertanya, "Wa min qillatin nahnu yauma idin?" Seluruh bangsa memperebutkan kita Rasulullah. Iya, apakah kita umat Islam di masa itu minoritas? Kata Rasulullah, "La. Bal antum yauma idin katsir." Kalian ketika itu umat mayoritas. Catat betul ini. Kalian ketika itu, ketika seluruh bangsa memperebutkan kalian, kalian dalam kondisi mayoritas. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sayl. Tapi kualitas kalian seperti buih di lautan. Ya kan? Ini hari ini Mesir, baru presiden yang soleh itu setahun menjadi presiden, Muhammad Mursi, hafiz Quran, istrinya hafizah Quran, anak-anaknya hafiz Quran, cuman setahun dikasih berkuasa, dikudeta sama, kalau kita di sini ya jenderal TNI nya yang mengkudetanya, namanya bagus, Abdul Fattah As-Sisi. Bayangkan itu. namanya Abdul Fattah As-Sisi, tapi mengkudeta presiden yang sah secara demokratis terpilih. Kenapa? Karena yang merestuinya seorang paman, pamannya di Amerika Serikat namanya Paman Sam. Dia punya paman, itu pamannya itu. Siapapun boleh berkuasa di dunia Islam asal taat kepada perintah paman. Ya Uncle Sam, ya kan? Kalau nggak taat, ya repot juga sih. Selesai? Selesai. Tapi 2003 sebelum Mesir, Irak duluan Pak dibombardir. Alasannya ada senjata pembunuh massal. Padahal tidak, itu ingin merusak Saddam Hussein. Saddam Hussein dilahirkan di Tikrit. Tikrit itu tempat kelahirannya Najmuddin. Najmuddin itu adalah bapak kandung dari Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ketika Saddam Hussein berkuasa, dihabisi Syiah, itu luar biasa. Tapi kata mereka, itu pelanggaran HAM. Tapi kalau mencaci maki Rasulullah, mencaci maki istri Rasulullah, mencaci maki sahabat Rasulullah, no problem. Maka jika ada Syiah di Irak ini, di ujung kukuku akan kuhabisi dia. Itu kata Saddam Hussein. Akhirnya 2003 dibombardir Irak. Mana? Adakah senjata pembunuh massal? Tidak ada. Tapi sebelum 2003 terjadi, jangan lupa tahun 2001 mereka sudah mulai. Ketika meruntuhkan WTC. Ingat, akhirnya seluruh dunia mengatakan Islam teroris. Sejak itulah dimulai perang salib baru. Sejak itu dimulai perang salib baru. Tapi kita bilang, iya ya, kita tuduh juga, oh Osama bin Laden tuh. Osama bin Laden. Ternyata dikejar-kejar, satu negara mengejar Osama bin Laden. Masuk akal? Satu negara, Amerika Serikat mengejar seorang, satu orang namanya Osama bin Laden. Masuk akal? Enggak masuk akal. Pentagon itu saking kuatnya, jangankan orang masuk situ, lalat mau masuk ke situ saja, radar sudah tahu. Itu Pentagon. Kok ketika WTC itu dia nggak tahu? Setelah itu dibombardir. Puaskah dengan Irak? Belum. Berikutnya Libya. Siapa di Libya? Muammar Qaddafi. Oh, ini saya lihat kotaknya sudah berjalan ini. Pandangan sudah mulai terpecah, konsentrasi terbelah. Ya, supaya terbelah, cepat-cepat buka dompetnya. Ya, masukkan segala sesuatu. Ya, kayaknya lubangnya besar dia. Wah, berarti minta yang besar ya. Baik. Jangan pura-pura ngantuk ya. Nanti datang kotak orang ngantuk pula. Begitu lewat, oh, semangat lagi deh. Ya, itu tandanya kita ingin dibawa ke akhirat oleh Allah. Ya, silakan itu untuk dana perjuangan kawan-kawan di panitia sepertinya insyaallah. Baik. Selesai Libya, siapakah Muammar Qaddafi? Lihat, masjid besar di Jakarta namanya Masjid Muammar Qaddafi. Kalau ada mu'alaf datang ke Libya yang memberikan dananya itu Muammar Qaddafi. Dan jangan lupa gas Libya itu luar biasa. Akhirnya diadu, rakyat protes, demonstrasi, jatuh Muammar Qaddafi yang numbungi rakyatnya sendiri. Yang nunjangi rakyatnya sendiri. Ini malu ini. Muammar Qaddafi yang dikenal dengan presiden tenda. Kalau ada tamu, dia enggak mau bilang, ayo kita kumpul di istana. Enggak mau dia, kita kumpul di tenda. Itu presiden tenda. Ketika dia tidak mau tunduk kepada negara barat, akhirnya dikudeta, selesai. Kalau Palestina, jangan takut. Palestina memang seperti itu. Karena memang pertempuran terakhir nanti akan adanya di bumi Syam. Yang meliputi 4 negara. Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Yang bergolak sekarang 2, Suriah, Palestina. Yordania dekat-dekat situ, ngintip-ngintip saja dia. Yordania. Yaman sudah mulai dihabisi pelan-pelan. Pelan-pelan. Kenapa Yaman? Karena Rasulullah mendoakannya, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah kami di dalam Yaman kami. Jika ingin kelembutan hati, kata Rasulullah, pergi ke Yaman. Lemah lembut hatinya. Sekarang ada Habib Umar bin Hafiz di sana. Ditarik. Ingin kelembutan iman, datanglah ke Yaman. Kalau ingin pengajian akhir zaman, datanglah ke masjid ini malam ini insyaallah. Zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sampai di situ? Belum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walayanzi'annallahu min suduri aduikumul mahabata minkum." Sudahlah kalian mayoritas tapi kualitasnya seperti buih di lautan, Allah cabut rasa takut dari musuh kalian kepada kalian. Paham sampai di sini? Negara selain negara Islam tidak takut lagi kepada umat Islam karena rasa takut mereka sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir Allahu Akbar, kata orang, apa takbir itu? Kalau zaman dulu Ali bin Abi Thalib takbir Allahu Akbar, berarti dia sudah membunuh pedangnya 10 orang. Itu kalau takbir dia. Karena pedangnya yang paling dahsyat itu warisan dari Rasulullah, Dzul Faqr. Pedang itu kalau kena kepala langsung ke tulang belakang retak semua. Itu pedangnya. Pedang kita sekarang kan istilahnya apa itu? Kalau istilah penyair itu, pedang kalian hari ini di tangan pengecut di antara kalian. Pedang yang tajam itu sekarang di tangan pengecut di antara kalian. Repotlah. Begitu gini kata orang, "Eh, apa itu? Cabut dia." "Enggak, Pak, ece-ece aja." Datang ke pajak pura-pura, "Naga nih, naga. Ini uang, naga-naga." Begitu diancam, "Apa itu?" "Enggak, Pak, cacing biasa, cacing." Ya kan, 7 naga berubah jadi 7 cacing. 7 naga berubah menjadi 7 cacing. Insyaallah. Zaman ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sampai di situ? Belum. Kata Rasulullah, "Wa la yaqdhifanna fi qulubikumul wahd." Setelah Allah cabut rasa takut dari musuh kalian kepada kalian, Allah masukkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Ada sahabat nanya lagi, "Kila," hadisnya, "Kila," Rasulullah ditanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apakah wahan itu? "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Terlalu cinta kepada dunia, akhirnya takut mati. Ini kondisi kita hari ini. Terlalu cinta kepada dunia, akhirnya takut mati. Kalau cinta kepada dunia, semua kita cinta. HP dunia, istri dunia, anak dunia, jabatan dunia. Apa yang enggak dunia? Ini dunia, ini dunia, karpet dunia, apalagi yang syuting tuh dunia, meja ini dunia. Masa kita enggak suka ini? Suka dong. Tapi ada orang lebih cintanya batu sirunal hayatad dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian lebih mendahulukan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tapi Ustaz, kita kan masih di dunia. Iya, tapi kebanyakan orang masih di dunia ini gak sadar dia akan pulang ke akhirat. Akhirnya takut mati. "Pak, kalau besok Israel datang cemana?" "Wah, belum siap lah Ustaz." "Kenapa?" "Oh, sawit saya baru berbuah Ustaz." "Kalau, aduh Pak Ustaz, janganlah Pak Ustaz." "Ngeri kali Pak Ustaz, cerita yang lain aja lah Ustaz, Israel pula," katanya kan. "Gimana Pak, kalau besok sakit?" "Oh, janganlah Pak Ustaz, kita mau buat rumah makan Minang dulu. Belum, kita kan pernah diboikot kemarin Pak Ustaz. Kita mau dirikan lagi nih." "Masa belum nikmati rendang orang Minang udah tutup Pak Ustaz?" "Jangan dong." "Kenapa?" "Nikmat itu, enak itu." "Gimana kalau istri Bapak aja yang meninggal?" "Oh, jangan Pak Ustaz, istri saya 4 Pak Ustaz." "Loh, meninggal semuanya kacau kita Pak Ustaz." Takut semua nih. Takut, hilang jabatan takut. OPNS nyogok dulu. Nggak lulus marah. Mau nyalek nyogok lagi. Sampai kampanye di mana-mana, "Insya Allah akan kita buat di sini jembatan saudara sekalian." Datang jamaahnya, "Pak, di sini nggak ada air, kok buat jembatan? Sekalian sama sungainya kita buat." Masya Allah. Enak kali ngomong itu kan. Terakhir begitu kalah, karpetnya ditarik balik kan. Terlalu cinta kepada dunia, susah. Baru karpet, tapi nggak balik. Belum lagi istrinya meninggal, anaknya meninggal. Kita rindu kepada perempuan-perempuan ibu-ibu ini kayak Khonsa itu. Khonsa meninggal anaknya semua, dia bilang, "Alhamdulillah." Datang seorang sahabiat, datang kabarnya, suami mau meninggal. "Alhamdulillah." Kata sahabat, "Loh, aneh ibu ini. Abangmu meninggal." "Alhamdulillah. Rasulullah sehat?" "Sehat." Datang lagi, "Anakmu yang laki-laki yang pertama meninggal." "Alhamdulillah." "Rasulullah gimana?" "Sehat." sampai anaknya habis. Kata dia, alhamdulillah, tolong pertemukan aku dengan Rasulullah. Ketika ketemu dengan Rasulullah, apa kata dia? Ya Rasulullah, kullu musibatin dunaka dzulul, setiap musibah selain kematianmu sama aku kecil. Suamiku meninggal kecil, anakku meninggal kecil, istriku meninggal kecil. Kenapa? Udah ada calon yang lain, Ustaz. Kecil lah, enggak apa-apa, sekarang pun jadi, Ustaz. Takut akhirnya udah malam-malam menghayal yang lain-lain. Harta numpuk di sekian bank. Enggak tahu sekarang BNI bermasalah, ya kan? Makanya rasmani dari kemarin. Ustaz sudah, saya apa yang mau diras, orang mani saya enggak ada. Saya enggak nabung di mana-mana, tarubah bantal aja. Enggak takut, Ustaz. Takut apa orang cuma bantal doang. Enggak ada isinya. Sekarang sibuk tiba-tiba, "Loh, saldo saya kok habis?" Untung enggak dimatikan ATM-nya. Hati-hati, Bu. Yang punya uang, keluarin semuanya, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti miskin kita dong. Emang dulu pernah berniat kaya? Kita juga dulu lahir sini miskin. Badan kita enggak ada selai benang yang menutupinya. Begitu pulang, umat Islam tidak pancasilais. Saya bilang, Pak, catat nih. Dari 9 penggagas Pancasila, 8 Muslim, 1 Katolik, Mr. Maramis. Jadi yang menggagas falsafah hidup bangsa Indonesia, umat Islam. Tolong dong, jangan tuduh kami radikal. Preambul undang-undang dasar, mukaddimah undang-undang dasar itu siapa yang membuatnya? Atas berkat rahmat Allah, umat Islam yang membuatnya. Ketika terjadi perdebatan di BPU PKI antara Muhammad Nasir dengan Insinyur Soekarno, antara dasar negara Pancasila atau Islam, Muhammad Nasir mengusulkan Islam. Islam. Buya Hamka mengusulkan Islam. Tapi mereka demi keutuhan NKRI, mereka sepakat bolehlah Pancasila. Tapi sila pertamanya harus mencerminkan tauhid dan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Itu tuh umat Islam. Mr. Maramis enggak suka itu. Coret, kalau enggak kami akan disintegrasi. Misahkan negeri kami dari Indonesia. Umat Islam ngalah lagi. Betapa halusnya itu umat Islam itu. Ya salam. Maka mulai sekarang panjangkanlah jenggot. Tapi sekarang jenggot jadi masalah, jadi masalah. Jubah jadi masalah, jadi masalah. Cadar jadi masalah, jadi masalah. Tapi orang berbikini enggak jadi masalah. Kenapa? Karena identik dengan Islam. Takbir, orang sekarang benci dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, tadi itu bahaya itu. Mari kita buka dan kita sambut Ustaz Qosim dengan Allahu Akbar. Itu bahaya. Berarti masjid ini gudang teroris. Antum teroris? Tidak mungkin. Karena umat Islam pernah Muhammad Nasir. Ketika kan pecah NKRI ini, yang menyatukan seorang ulama dari Padang, Perdana Menteri pertama Muhammad Nasir. Dia murid paling cemerlang dari Ahmad Hasan, pendiri Persis Persatuan Islam Bandung atau Bangil. Bayangkan itu. Jadi saham umat Islam di Indonesia ini terlalu besar untuk disebutkan. Maka begitu ada tuduhan teroris, aduh, kata Agim, itu menyakitkan sekali di sini. Sakit. Ya Allah, yang buat Pancasila umat Islam, yang menyatukan NKRI umat Islam. Tapi yang bilang, aku Pancasila, aku NKRI. Oi. Coba baca makalah Buya Hamka. Urat tunggang Pancasila. Kalau ada pendukung Pancasila, anaknya mati, dibawa ke usung, oleh keranda, ke kuburan, akan dimasukkan, apa dia akan teriak, Pancasila atau Allahu Akbar? Allahu Akbar, kata Buya Hamka. Tolong bro, katanya. Pahami bro. Jadi orang yang teriak Pancasila bukan berarti paling Pancasilais, karena umat Islam enggak teriak Pancasilais. Tapi mereka paling Pancasilais di negeri ini. Tapi di akhir zaman ini, Masya Allah, negara kita yang mayoritas ini, umat muslimnya mayoritas, agak sedikit dizalimi. Bukan agak pun, seringkali pun. Seringkali dizalimi. Perjuangan kita masih panjang. Apa yang membuat mereka seperti itu? Dua saja penyebabnya. Pertama hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia, akhirnya takut mati. Itulah. Kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, memang takut mati. Kalau sudah takut mati, kita akan cuek dengan perjuangan Islam ini. Ketika agamamu dinista, dihina, dan kau diam saja, kata Buya Hamka, ganti bajumu dengan kain kapan. Tahun 35 di Medan ini ada seorang anak muda. Tahun 35, 1935 di Medan ini pernah ada anak muda di sidang, di pengadilan, diponis dia masuk penjara 15 tahun. Keluar dari persidangan senyum dia. Kata kawan-kawannya, gila ente. Diponis 15 tahun senyum. Gimana gak senyum katanya. Kenapa? Yang kubunuh itu adalah yang mengajak zina adikku. Kubunuh, mampus dia. Ini masuk penjara narkoba. Ay. Kalau ada laki-laki durjana, ngajak berzina, ngajak musuh adik kita, bunuh, masuk penjara, bangga dia. Itu kata Buya Hamka, syaraf. Itulah syaraf. Tapi begitu agama kita di Indonesia, kita datang, lantang, menyuarakan dengan suara kita, karena mungkin kekuatan kita nggak punya. Kita show of force, kita berdemonstrasi, menyuarakan aspirasi kita. Itu berani. Itu namanya ghirah. Ghirah. Rasulullah, aku punya harta. Ya. Datang maling ke rumahku mengambil hartaku. Jangan kasih. Kalau dipaksanya, lawan. Kalau kubunuh dia, kau tidak berdosa. Kalau aku dibunuhnya, kau mati syahid. Kenapa? Kau sedang mempertahankan syaraf, kemuliaan hartamu. Hartamu jangan kasih sembarang. Jangan kayak Abu Nawas. Datang maling, ditanya sama dia bagus-bagus. Mau nyari apa? Nyari uang. Ntar ya aku sembunyi dulu, katanya. Masuk dia ke kota. Kau kenapa sembunyi? Malu aku. Gak ada yang bisa aku ambil di rumah ini, katanya. Kalau mau Abu Nawas, bolehlah. Silahkanlah cari sini. TV ambil kalau ada. Emang gak ada, gimana lagi? Nah, kita kan takut semua. Ngomong kebenaran, takut. Takut diawasi. Kita gak ngomong juga diawasi kok. Saya sebelum khutbah Jumat, baru mau melangkah kaki ini, udah ada yang nanya, Ustaz apa temanya? Lupa, saya bilang, saya belum masuk masjid. Nanya tema, saya bilang. Iya, apa? Rencananya apa? Oh, rencana. Kebangkitan Islam. Oh iya, Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Udah selesai kan? Cerita saya tentang Palestina, ini segala macam. Saya bilang, apa salahnya? Saya berbicara tentang umat saya, apa salahnya? Orang boleh bicara tentang umatnya di sinagog, apa salahnya? Dia berbicara tentang umatnya di pura, apa salahnya? Umat Islam bicara tentang umat Islam di masjid, apa salahnya? Tapi kalau umat Islam bicara tentang Islam di masjid, salah jadinya. Itu kondisi umat kita di akhir masa. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kata Umar bin Khattab diantaranya, ajarkan kepada anakmu syair supaya dia jadi pemberani. Karena banyak sekarang syair cengeng kan? Buat apa lemari kain kalau tidak apa? Buat apa lemari kaca kalau tidak diisi kain? Buat apa kita bercinta kalau tidak jadi kawin? Itu kan pantun cengeng kan? Tapi kalau mau berjihad, kata Rasulullah, Hasan, namanya ada Hasan bin Sabit, itu penyair Rasulullah. Sebelum kami tempur, mainkan dulu pantun kau. Ejek dulu orang kafir itu supaya panas, supaya gondok, enak kita nyerangnya nih. Karena lisanmu ketika menyampaikan syair itu membuat pening orang kafir Quraisy. Mainkan. Sekarang penyair yang ditakuti oleh PKI siapa? Cuma satu. Taufik Ismail. Judulnya sederhana. 1965. Cuma itu judulnya, tapi orang PKI sudah gusar. Pasti deh, pasti. Pasti tentang kita itu. Begitu kan? Itu penyair itu begitu. Jangan buat pantun-pantun aneh-aneh. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali? Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati? Terus dari situ apa yang menjadi girohnya? Allahu Akbar gitu. Gak mungkin bu, begitu tuh. Lo bayangkan. Jadi kita harus didik generasi kita jadi orang yang berani. Berani menyatakan kebenaran. Jangan selalu membenarkan kenyataan. Ya gimana Ustaz, presiden sudah ada, ngapain lagi kita bercita-cita menjadi presiden? Menteri sudah ada, ngapain lagi? Ya udah kalau gitu jenazah sudah ada juga sih, ngapain lagi jadi jenazah? Itu kondisi umat Islam, dan itu kondisi umum. Di Irak begitu, di Libya begitu, di Sudan sekarang makin keras. Guru kita lagi belajar pula ke sana nih, Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan sehat-sehat beliau. Ambil S3. Sudan lagi ribut nih. Darfur dari dulu itu. Darfur itu. Kenapa? Ada minyaknya situ banyak. Ya enggak? Karena Timur Tengah itu semuanya minyak itu. Kalau ada mereka mengatakan apa istilahnya itu, war on terror, enggak ada itu, perang enggak. Yang ada tak war on oil. Mereka perang memperebutkan minyak hari ini. Tapi kalau Raja Faisal dulu, ketika datang orang Amerika, datang ke Saudi, tolong ya, kalau tidak kau serahkan minyak ini, kami embargo kau secara ekonomi. Apa kata Raja Faisal? Silahkan embargo kami Saudi ini, silahkan Tuan Amerika, silahkan. Kami biasa makan kurma Tuan. Itu baru berani dia. Tapi dihasut lewat keponakannya, dibunuh pamannya. Kubur dunia. Baru sekarang Raja Salman berani, tapi putra mahkotanya agak mengkhawatirkan. Erdogan dahsyat luar biasa, yang di Indonesia mengkhawatirkan. 93 tahun Mahathir Muhammad kembali menjadi Perdana Menteri. Saya tunggu presiden di Indonesia karena ada Soekarno baru sana. Entah siapa Soekarno barunya. Khawatir kita. Bayangkan itu. Bisa pula negara Rusia diperalat, diancam oleh Soekarno. Aku tidak akan berkunjung ke Rusia sebelum kalian temukan makam Imam Al-Bukhari. Oh takut dia. Sekarang ku ancam kau. Kau mau ngancam apa? Utangmu banyak, Wak. Bunganya belum kau balikkan. Bunganya, belum lagi pokoknya ya. Bunganya belum kau balikkan. Pokoknya usah cerita. Bayangkan itu. Kita lahir, anak kita lahir besok. Sudah punya utang 13 juta. Luar biasa. Ini kondisi umat di akhir zaman. Maka ibu-ibu yang masih punya anak dan akan punya anak lagi, tolong punya planning yang baik. Kita enggak selamanya tinggal di dunia kan? Kita akan balik ke akhirat. Cuma anak kita yang bisa menolong kita. Ketika kita sakaratul maut, dia yang mentalkitkan kita. Bukan di fotonya kita, kemudian di share-nya di wall Facebook dia. Dikatakan kepada kawannya, please like and share. Malaikat Israel geleng-geleng kepala, kayaknya anak ini kucabut duluan nyawanya nih. Mamanya sakaratul maut, di fotonya pula like and share, taruh ke Instagram. Masya Allah. Banyak begitu banyak. Anak nyewa ustaz sekarang banyak. Meninggal bapaknya, sibuk menangis dia. Padahal dia dokter, profesor anu. Tapi begitu meninggal orang tuanya, nggak nyolatkan pun nggak bisa. Nelpon ustaz dia, Pak Ustaz datang kemari. Bapak saya meninggal, ya kamu yang nyolat, kamu yang mandikan. Nggak bisa Pak Ustaz. Loh kok nggak bisa? Karena seumur hidup saya baca komik aja Pak Ustaz. Conan habis Pak Ustaz. Shinchan habis. Ipin Upin habis. Apalagi pagi-pagi Pak Ustaz enak kan nonton Sipa itu. Masya Allah canggih kali dia, sakti Pak Ustaz. Bisa terbang sepedanya. Wah khayalan tingkat tinggi. Itu semuanya membodohi generasi kita. Tapi banyak orang tua senang ketawa dengan anaknya di depan TV nonton Sipa. Halo? La ilaha illallah. Begitu suruh hafal Quran, bisa. Bahkan sekarang sudah banyak anak-anak kecil, umurnya 70 tahun, Iqra belum tamatnya. Anak kecil, umurnya 70 tahun, Iqra belum tamat, Bu. Kau lagi masuk ke rumah tahfidz Bunda Kartini situ. Apa investasi kita? Ya anak kita. Kalau dia meninggal ketika menuntut ilmu di majelis taklim, kita bangga. Pada kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ini fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa orang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia sudah dijamin sedang berjihad di jalan Allah sampai dia balik. Mau pulang dari sini, meninggal. Mungkin ketabrak kecoa, meninggal ya. Itu sudah jihad di jalan Allah. Daripada kita temukan anak kita meninggal di night club. Meninggal di rel kereta api karena ikut balap motor. Geng motor. Syukurnya alhamdulillah di Medan Sumatera Utara ini geng motor tuh enggak ada. Itu pula alhamdulillah geng kereta yang ada. Berapa orang mati gara-gara kereta? Coba gimana kira-kira orang tuanya perasaannya itu? Aku tidak ada berniat melahirkanmu seperti ini. Tapi kadang-kadang kita mengkhianati cita-cita kita. Begitu hamil jadi ulama ya, jadi ulama ya. Tapi yang disetel lagu dangdut terus. Jadi ulama ya, jadi ulama. Ulama apa? Imam Syafi'i sampai 2 tahun dalam kandungan ibunya. Kenapa? Dia segan katanya. Segan karena ada imam besar di Baghdad masih hidup. Siapa? Imam Abu Hanifah. Di hari wafatnya Imam Hanifah baru lahir Imam Syafi'i. Maka mereka enggak bertemu. Segan pula katanya lahirnya. Sekarang banyak lahir enggak segan. Juni menikah, Agustus lahir. Enggak segan deh. 3 bulan cuma jaraknya. Kita bilang gitu, saya ingin menyayangi Maryam. Masya Allah. Tidak punya bapak tapi melahirkan. Masya Allah. Gitu ingin membuat generasi hebat, generasi tangguh, pembela agama Islam. Jauh. Jauh. Terakhir saya tutup dengan kisah pribadi saya. Abah saya almarhum sudah meninggal tahun 2017, Januari 2017 sudah meninggal. Nasihat dia kalau lagi motong ayam, dia bilang, ambil ayam jantan, kau makan kepalanya dulu, terutama jenggirnya. Dia bilang, untuk apa, Pak? Supaya kau jadi pemberani. Saya cari ayat Qur'annya, saya cari hadisnya, enggak ada makan jenggir ayam jadi pemberani itu. Ternyata itu motivasi. Motivasi walaupun salah mantap ternyata. Apalagi betul. Itulah yang dilakukan oleh ibunda Muhammad Al-Fatih. Setiap kali menyusui, dia hadapkan ke benteng Konstantinopel. Apa dia bilang? Namamu Muhammad sama seperti nama Nabi kita. Ibu berharap ketika kau besar, kau yang menghancurkan benteng Konstantinopel itu. Itu setiap selesai menyusui. Meskipun dia tidak tahu apakah Muhammad Al-Fatih ketika umur 21 tahun atau 3 tahun, dia yang meruntuhkan benteng Konstantinopel, dia juga tidak tahu. Tapi itu motivasinya. Supaya jadi anak pemberani. Jangan yang lain-lain. Cuman itu lagi lah yang bisa membela umat Islam ini jaya. Pemberani sedikit, pengecut banyak. Orang yang bertakwa, beriman sedikit. Munafiknya kurang tuan. Karena dia suka sholat subuh bersama kita. Kalau kau bunuh orang munafik, infak masjidmu jadi kecil tuan. Dia juga suka berinfak. Apalagi dipuji. Pak, 1 juta pak. Oh, belum seberapa itu. 1 juta masih kecil lah sama saya. Tolong ya, jangan tulis nama saya. Hamba Allah aja. Siapa hamba Allah? Saya. Hamba Allah aja tulis. Hamba Allah tapi satu kecamatan tahu kan. Hamba Allah, jangan tulis nama saya, nanti ria. Tapi pak, hamba Allah aja. Tapi bilang hamba Allah pakai mikrofon ya kan. Halo, halo, saya hamba Allah, saya berinfak 2 juta rupiah. Itu intermezzo. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Inilah sebagai tausiah ringkas buat kita, terkhusus buat saya secara pribadi. Sudah selesai waktunya. Silahkan nanti kita lanjut dengan Ustaz Rahmat Baikuni. Dan beliau sangat suka dengan simbol-simbol, terutama simbol Dajjal ya. Jadi nanti ketika sesi tanya jawab, silahkan tanya sebanyak-banyaknya apa yang mengganjal di hati kita. Yang jelas banyak simbol di sekitar kita butuh pemecahan secara cerdas. Simbol itu penting. Memecahkan simbol itu penting. Hati-hati. Hati-hati. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah untuk mempertahankan keimanan dan keislaman kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.